seliramu sekar melati, aku kumbang idam sari. Upama seliramu margi wong manis, aku kan bakal ngliwati. Sinar sen lintang eluku semono, janji prasetya ning ati. Tansaku mantel neng metro Arinoso, agar rasa rasa neng driyo. Mitra sak jagat royo, kalingono wukir lan samudra. Nore ilang mama lintang yang jagat royo.